Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Senin 24 April 2016 dibacakan Ardiansyah. Pencarian korban longsor di Kebayakan masih berlangsung. Nelayan tradisional di Johan Pahlawan lanjutkan mogok melaut. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang tadi rangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, belasan rumah penduduk Dusun Pandan, Desa Kampung Selamat, Kecamatan Tenggulun, Aceh Tamiang terancam erosi Sungai Pandan. Saat ini jarak pinggir sungai yang longsor hanya berkisar 1 hingga 2 meter. Jika tidak ditangani segera, warga mengkhawatirkan akan mengalami musibah lebih besar, terutama bila banjir terjadi. Sementara itu, Camat Tenggulun Zulfikar mengatakan abrasi telah berlangsung lama dan kian mengkhawatirkan 2 tahun terakhir. Menurutnya, selain rumah dan halaman, kebun sawit dan kebun hortikultura juga akan terkena dampak erosi. Sejauh ini masalah itu telah dilaporkan ke Pemkab Aceh Tamiang. Menurut informasi yang diterima camat, jika memungkinkan tahun ini Pemkab membangun bronjong penahan ombak. Sudarlun, upaya pencarian korban yang tertimbun tanah longsor di Untung-Untung, Kampung Mendali, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah, sudah berlangsung selama 3 hari. Selain mengerahkan sejumlah perahu dan alat berat, pencarian korban juga dilakukan dengan penyelam oleh komunitas Gayo Diving Club atau GDC Takengon. Siang tadi upaya penyelaman terpaksa dihentikan karena jarak pandang di dalam air sangat terbatas, yakni 30 cm. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tengah Jauhari mengatakan pihaknya belum menemukan adanya tanda-tanda korban ditemukan. Padahal selain upaya penyelaman, tim juga telah menggeser sejumlah batu besar yang jatuh di pinggir Danau Laut Tawar. Sedangkan batu besar seukuran truk tronton hingga kini belum dapat digeser dari posisinya. Meskipun terhambat oleh faktor alam, namun upaya pencarian terus dilakukan di sekitar Untung-Untung. Upaya pencarian akan dihentikan bila hingga malam ini korban belum ditemukan. Sudarlun, pasangan suami istri Kasman dan Mulyani Sabtu malam terlibat kecelakaan hingga mengakibatkan keduanya meninggal dunia. Warga Gampung Juluk Rayu Utara, Kecamatan Indramakmu Aceh Timur ini sempat dilarikan ke RSUD Dr. Zubir Mahmud namun tidak tertolong. Lokasi kecelakaan berada di Jalan Nasional Medan Banda Aceh, Gampung Menasakrung, Kecamatan Pedawa. Kedua korban diketahui berboncengan sepeda motor. Sepeda motor yang kala itu dikendarai Kasman menabrak truk tronton yang tengah parkir di badan jalan. Keduanya bahkan terprosok ke bawah truk bagian belakang. Peristiwa ini mengakibatkan keduanya mengalami luka parah dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia setelah sempat beberapa jam dirawat tim medis. Sudarlun, ratusan nelayan tradisional di Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat sejak 2 hari terakhir mogok melaut. Mogok dilakukan sebagai bentuk protes terhadap penahanan 6 nelayan kabupaten setempat oleh polisi perairan Polda Aceh. Sabtu pekan lalu, satuan nelayan tradisional bahkan berkumpul di bangunan masjid di Desa Padang Serahit, Kecamatan Johan Pahlawan. Kesempatan itu akhirnya merekomendasikan langkah yang akan mereka tempuh untuk rekannya tersebut. Koordinator aksi Indra Jempa mengatakan aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan kepada Polair Polda karena adanya diskriminatif dalam penegakan hukum. Menurutnya alat tangkap yang diamankan polisi itu bukan alat yang dilarang. Selain itu alasan diskriminatif yang dituding nelayan karena Polair cenderung menangkap nelayan dari Kecamatan Johan Pahlawan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, alokasi dana gampung untuk Kabupaten Pidi tahun 2017 dilaporkan Rp627,52 miliar. Sebaliknya, sejauh ini belum semua kampung bisa mencairkan dana tersebut karena belum bisa melengkapi dokumen sebagai persyaratan. Adapun dokumen yang dimaksud berupa rencana pembangunan jangka menengah kampung dan rencana kerja pemerintah kampung. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Pidi, Zulfikar, mengatakan besaran dana kampung yang diterima masing-masing bervariasi. Untuk Kecamatan Bate misalnya totalnya mencapai 24,1 miliar rupiah bagi 28 kampung. Sebaliknya Kecamatan Mane yang terdiri 4 kampung menerima 1 miliar rupiah lebih. Sementara anggota DPRK Pidi T. Saifullah mengatakan penggunaan dana kampung harus tepat sasaran dan skala prioritas. Ini menurutnya sesuai Peraturan Menteri Desa Nomor 22 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017. Sudarlun Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan pengelolaan komoditas kelapa sawit rawan korupsi. Alasannya adalah mekanisme perizinan, pengawasan, dan pengendalian yang lemah. Korupsi dalam proses perizinan perkebunan sawit sering melibatkan kepala daerah. Seperti yang telah ditangani oleh KPK, yakni Bupati Buol Amran Batalipu dan Gubernur Riau Rusli Zainal. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan dalam kajian 2016, KPK menemukan hingga saat ini belum ada desain tata kelola usaha perkebunan dan industri kelapa sawit yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Kondisi ini tidak memenuhi prinsip keberlanjutan pembangunan. KPK merekomendasikan Kementerian Pertanian dan Kementerian maupun lembaga terkait menyusun rencana aksi perbaikan sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit. Sudarlun Wakil Presiden Yusuf Kala angkat suara perihal sinyal reshuffle kabinet yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo pekan lalu. Menanggapi hal tersebut, ia memilih untuk menunggu sikap akhir Presiden Joko Widodo. Yusuf Kala mengatakan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Pekan lalu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan sinyal reshuffle kabinet saat membuka Kongres Ekonomi Umat MUI. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyebut reshuffle akan dilakukan apabila menteri tidak mampu mencapai target kerja yang ia tetapkan. Jokowi menyatakan bahwa dirinya telah memiliki penilaian siapa yang pantas digeser atau diberhentikan dan mana yang tidak. Jokowi mengaku tidak mempersoalkan apabila standarnya disebut ketinggian. Wapres JK mengamini pernyataan Presiden Jokowi tersebut dengan menyatakan bahwa Presiden memiliki pertimbangan apabila ingin melakukan reshuffle kabinet. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Senin 24 April 2016. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow kita Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.